Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kesempatan kali ini kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama tentang pendidikan karakter nabawiyah, yang insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang tema bahasa cinta dalam keluarga. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para pendidik, para orang tua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahasa cinta itu terdiri dari dua kata, yaitu bahasa dan cinta. Bahasa adalah kemampuan seseorang untuk berkomunikasi terhadap orang lain dengan menggunakan tanda, misalnya dengan lisan maupun dengan isyarat. Itu adalah makna bahasa. Jadi secara mudahnya bahasa bisa dikatakan adalah cara berkomunikasi, cara menyampaikan sesuatu, itu adalah bahasa. Sedangkan kata cinta, cinta bukanlah sesuatu yang tabu dalam pendidikan Islam. Justru dalam Islam itu adalah kedudukan cinta itu sangat agung. Karena di dalam pendidikan yang pertama diajarkan kepada anak kita adalah mahabbatullah, yaitu kecintaan kepada Allah, dan itu terkait dengan karakter keimanan. Oleh karena itu, tentang cinta ini adalah hal yang seyogyanya kita pahami, karena ini adalah suatu hal yang urgen dalam kehidupan kita, termasuk di dalamnya adalah dalam pendidikan. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang cinta ini Ar-Raqib Al-Asfahani rahimahullah mengatakan, al-mahabbah mailun nafsi ila ma tarahu wa tadhunnuhu khairan. Cinta adalah kecondongan jiwa kepada sesuatu yang dipandangnya dan disangkanya sebagai sebuah kebaikan. Jadi kalau orang menyukai atau mencintai sesuatu, mesti yang dicintai itu dianggap, disangka olehnya adalah sebuah kebaikan. Maka di sini disebut persangkaan, ya. Persangkaan atau dipandang, karena belum tentu sesuatu yang dicintai itu adalah baik bagi dirinya. Ini makna cinta menurut Ar-Raqib Al-Asfahani. Adapun Ibnul Qayyim memiliki pandangan yang lain tentang makna cinta ini. Ibnu Qayyim rahimahullah memiliki pandangan dalam mendefinisikan cinta. Beliau menjelaskan bahwa tidaklah ada sesuatu ungkapan yang lebih jelas dalam membatasi makna cinta daripada kata cinta itu sendiri. Justru dengan membatasi makna cinta dalam sebuah definisi akan menambah tidak jelasnya makna cinta. Ini perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi menurut Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa cinta itu adalah cinta itu sendiri. Intinya bahwa Ibnu Qayyim mengatakan bahwa cinta itu tidak bisa didefinisikan, karena betapa agungnya cinta itu. Ini. Jadi beliau mengatakan bahwa cinta adalah cinta itu sendiri. Karena cinta itu sesuatu yang sudah jelas dirasakan dalam hati, ya, sesuatu yang sudah jelas dirasakan dalam hati. akhirnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Itulah makna cinta menurut Ibnul Qayyim. Jadi beliau betul-betul memaknai cinta itu yang tidak dapat didefinisikan, hanya bisa dirasakan. Ini tentang masalah cinta. Dan insya Allah Ta'ala semua di antara manusia itu pernah merasakan mencintai dan pernah merasakan dicintai. Ini. Terus kemudian, apa hubungannya bahasa cinta ini dengan pendidikan? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa mencintai ini yang paling agung itu adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah kita sepakati bersama, dan itulah apa namanya pokok dari sebuah keimanan, yaitu mahabbatullah. Nah, kemudian yang kita bahas dalam kesempatan kali ini adalah bahasa cinta ini adalah bahasa terhadap sesama, dalam hal ini adalah di dalam keluarga kita sendiri. Perlu kita ketahui bahwa masing-masing di antara anggota keluarga kita, baik itu anak kita, baik itu suami atau istri, baik itu orang tua, pastilah memiliki yang namanya bahasa cinta. Nah, bahasa cinta itu adalah ungkapan perasaan cinta kepada seseorang. Sebagai contoh seperti ini, ada kalanya orang tua itu merasa bahwa orang tua itu betul-betul menyayangi anaknya, tapi anak itu merasa bahwa orang tua tidak sayang kepadanya. Ini berarti ada misinformation biasanya, ada salah tafsir. Nah, salah tafsir inilah disebabkan karena apa? Bahasa cinta yang digunakan orang tua, yang orang tua ungkapkan kepada anaknya, tidak cocok dengan bahasa cinta yang dimiliki oleh anaknya. Sehingga penerimaan anak terhadap cinta yang diberikan orang tuanya itu salah tafsir. Sehingga anaknya tetap mengatakan bahwa orang tuaku tidak menyayangi saya. Karena apa? Bahasa yang disampaikan tidak sampai kepada anak. Ini antara lain apa namanya bahasa cinta yang keterkaitannya dengan pendidikan terhadap anak. Nah, oleh karena itu, maka seyogyanya orang tua itu mengetahui apa sebenarnya bahasa cinta pada anak-anak kita, dan masing-masing anak kita memiliki bahasa cinta yang berbeda-beda. Demikian juga antara suami istri, dan ini penting juga karena apa? Sebelum kita mendidik anak-anak kita, maka terlebih dahulu antara suami istri atau orang tua, ya, pasangan suami istri ini haruslah harmonis terlebih dahulu sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa keharmonisan keluarga itu sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Oleh karena itu, kita juga harus memahami bahasa cinta ini untuk apa? Untuk menjalin keharmonisan antara suami istri, karena ini penting sekali dalam pendidikan anak selanjutnya. Oleh karena itu, seorang suami atau seorang istri hendaklah juga memahami bahasa cinta pasangannya. Kadangkala ada seorang suami yang sudah melakukan apapun untuk istrinya karena sayangnya kepada istrinya, tapi ternyata istrinya merasa bahwa suaminya tidak menyayanginya, tidak mencintainya. Itu pertanda bahwa bahasa yang suami sampaikan kepada istri itu tidak cocok dengan bahasa cinta yang dimiliki oleh istrinya. Demikian juga sebaliknya, seorang istri sudah berusaha melakukan apapun untuk suaminya dalam rangka apa? Untuk mencintai suaminya. Tapi ternyata suami merasa bahwa istrinya tidak mencintai. Ini terjadi misinformation, terjadi salah tafsir, karena apa? Bahasa cinta yang disampaikan seorang istri kepada suaminya, ternyata suami menafsirkan berbeda. Oleh karena itu, perlu kita memahami tentang bahasa cinta masing-masing anggota keluarga kita, baik pasangan kita maupun anak-anak kita. Terus kemudian perlu diketahui bahwa setiap manusia, ya, baik itu suami, istri, anak, orang tua, dan semua manusia, di dalam dirinya itu ada yang namanya tangki emosional atau tangki cinta. Di dalam diri orang ada tangki cinta. Tangki cinta itu akan mudah terisi melalui pintu bahasa cinta itu. Ada 5 bahasa cinta yang akan kita bahas nanti. Ya, ada 5 bahasa cinta yang akan kita bahas. Dan setiap orang itu memiliki satu atau beberapa bahasa yang menonjol. Dan bahasa yang menonjol itu merupakan pintu atau lubang yang paling besar untuk mengisi tangki cinta. Apabila pasangan atau orang tua terhadap anak, bahasa yang disampaikan cocok, ya, cocok sesuai dengan kecintaan yang disampaikan kepada seseorang kepada istri atau anaknya, maka akan segera sampai dan akan mengisi tangki cinta tersebut. Apabila tangki cinta itu sudah penuh, ya, maka timbul dalam diri seseorang tersebut semangat hidup, ya, kecintaan kepada pasangan, kepada anak, atau anak apabila tangki cintanya penuh, dia cinta dan sayang kepada orang tuanya, akan patuh kepada orang tuanya, semangat dalam belajar dan sebagainya. Ini tentang tangki cinta. Makanya tangki cinta ini harus dipenuhi, dan cara memenuhi yang paling tepat adalah melalui bahasa cinta tersebut. Nah, oleh karena itu, marilah kita penuhi tangki-tangki cinta anak-anak kita, pasangan kita, dengan memahami bahasa cinta masing-masing anggota keluarga. Sebaliknya, apabila tangki cinta itu kosong, ya, kering, ya, ini akan menjadi masalah. Maka seseorang akan cenderung berpikir negatif, mudah emosional, ya, pemarah, galau, risau, gelisah, dan sebagainya. Ini dikarenakan apa? Karena tangki cinta yang kering, bisa jadi mungkin pasangan atau anak yang diisi oleh kecintaan oleh orang tuanya sudah diisi betul-betul, ya. Sebagai contoh, seorang suami sudah berusaha untuk mencintai istrinya apapun dilakukan, tapi ternyata dalam tangki cinta istrinya tetap kering. Karena apa? Enggak sampai. Jalur yang disampaikan cinta dari seorang suami ke istrinya tidak sesuai dengan bahasanya. Sehingga istri merasa karena tidak tersampai bahasa itu, tidak terisilah tangki itu, sehingga tumbuhlah masalah, ya. Si istri selalu gelisah, curiga, dan sebagainya, mudah marah terhadap suaminya, dan sebagainya. Ini karena apa? Karena tangki cinta yang kering dan tidak terisi. Itu bukan berarti suami tidak mencintai, tapi karena cinta suami tidak sampai kepada istri karena salah bahasa tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun lima bahasa cinta itu, yang pertama adalah pujian, ya, pujian yaitu berupa ucapan lisan atau kata-kata yang baik, ya, atau afirmasi, ya. Jadi ini kata-kata yang baik, pujian terhadap pasangan atau kepada anak. Yang kedua adalah waktu berkualitas. Waktu berkualitas, ya, atau quality time, yaitu waktu yang digunakan kalau dalam pasangan suami istri itu waktu untuk bersama, ya, waktu untuk bersama-sama. Terus kemudian yang ketiga adalah sentuhan fisik. Kemudian yang keempat adalah hadiah, dan yang kelima adalah pelayanan. Itulah bahasa cinta, dan setiap orang bisa memiliki semuanya, ya, semuanya dengan sama rata, bisa memiliki satu yang menonjol, dua atau tiga, masing-masing orang berbeda-beda. Dan yang bisa mengetahui bahasa cinta adalah orang-orang yang dekat dengannya. Maka yang bisa tahu bahasa cinta seorang istri adalah suaminya. Yang bisa tahu bahasa cinta suami adalah istrinya. Yang bisa tahu bahasa cinta anak adalah ayah dan ibunya. Ini. Atau dia kalau di sekolah dekat dengan gurunya, berarti yang gurunya yang akan mengetahui. Nah, lima bahasa cinta itu kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah tentang pujian. Jadi nanti setelah kita membahas ini, maka marilah kita kenali bahasa cinta anak kita, ya, dengan apa? Dengan aktivitas yang sehari-hari kita lakukan, ya. Ini pujian. Pujian itu adalah kata-kata yang baik yang diberikan kepada seseorang sehingga seseorang itu merasa senang dengan kata-kata tersebut, ya. Sebagai contoh, misal seorang anak, ya, dia melakukan sesuatu yang menurut kita tuh biasa sekali. Mungkin anak kita yang masih kecil menggambar, gambar mobil, dan bentuknya enggak karuan bagi kita. Mungkin rodanya juga enggak bulat, ya. Bentuknya, garis-garisnya juga enggak lurus. Tapi kita katakan bahwa, "Wah, Masya Allah, bagus sekali." Dan anak itu merasa senang dan bersemangat, dan menjadi lebih bersemangat lagi dalam menggambar. Berarti bisa jadi dikatakan bahwa salah satu bahasa cinta yang dimiliki anak tersebut adalah kata-kata baik, yaitu pujian. Demikian juga seorang suami, ya, untuk mengetahui bagaimana tentang bahasa pujian ini, bahasa cinta pujian ini pada istrinya. Kalau seorang suami memuji istrinya, kemudian ada binar dari mata si istri, merasa senang, ya, ada reaksi yang betul-betul membuat bersemangat si istri, maka bisa dikatakan bahasa cinta istri itu adalah salah satunya adalah pujian. Namun apabila ada seorang istri yang pada saat dipuji oleh suaminya datar-datar saja, ya, dengan kata-kata yang indah juga datar-datar saja, enggak ada efek, nah bisa jadi mungkin itu bukan bahasa cinta dari si istri. Demikian juga sebaliknya, ya, istri terhadap suami. Ini adalah pujian. Dan ini pun juga dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika orang-orang Habasyah, yaitu orang-orang Ethiopia, ya, pernah masuk ke dalam masjid, ya, untuk bermain, ya, bermain tombak waktu itu. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilku, yaitu ini riwayat dari Aisyah, memanggil Aisyah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Humaira." Wahai Humaira, apa arti Humaira di sini? Humaira itu adalah pipi yang putih yang kemerah-merahan. Ini pujian, kata-kata indah yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga panggilan ini adalah panggilan yang disenangi oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ini panggilan yang apa namanya memuji, ya, memuji terhadap istrinya. Nah, ternyata kalau ternyata efek ini bahwa akhirnya si yang dipanggil yaitu Aisyah radhiyallahu anha itu merasa senang, ya, maka bisa dikatakan beliau radhiyallahu anha itu memiliki bahasa cinta yaitu bahasa pujian. Ini. Nah, kemudian beliau bersabda, "Apakah engkau ingin melihat mereka?" Nah, ini hadis riwayat An-Nasa'i. Nah, ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, sering sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, terhadap anak-anak maupun terhadap istri beliau, itu apabila ingin bermuamalah, baik itu mungkin akan memberikan nasihat atau ingin berdialog, sering sekali beliau memulai dengan bahasa cinta. Nah, salah satunya yang beliau gunakan adalah dengan kata-kata yang baik, yaitu dengan pujian ini. Nah, terus kemudian dalam riwayat yang lain, ya, beliau bertanya kepada keluarganya, ya, tentang lauk yang tersedia. Maka keluarga beliau menjawab, "Kami tidak mempunyai apa-apa kecuali cuka." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam meminta untuk disediakan dan mulai memakannya. Jadi beliau bertanya tentang terhadap keluarganya, lauk apa yang dimiliki? Ternyata keluarga beliau hanya memiliki cuka. Maka beliau meminta untuk disediakan dan beliau kemudian memakannya. Kemudian beliau bersabda, ya, sebaik-baik lauk adalah cuka, sebaik-baik lauk adalah cuka. Beliau mengatakan dua kali. Nah, ini adalah kata-kata yang baik, ya, walaupun hanya cuka saja dalam rangka apa? Ini bahasa cinta yang Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada keluarga beliau. Ini. Karena apa? Bisa jadi seorang istri yang tidak memiliki apa-apa di dapur, walaupun mungkin tanggung jawab dari suami, tapi adanya itu dengan pujian seperti ini, maka istri akan merasa senang. Oleh karena itu, ya, kita mungkin bisa mengatakan kepada istri, ya, seorang suami mengatakan kepada istrinya, kita istri menyediakan makanan, ya, buat kita, maka enggak usah sungkan-sungkan, karena ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahasa cinta Nabi. Maka kita sampaikan bahwa makanan Umi enak sekali. Nah, saya belum pernah, Nabi belum pernah makan seenak ini. Insya Allah istri akan merasa senang, walaupun sebenarnya di situ asinnya luar biasa. Atau mungkin dengan apa namanya mengomentari pakaian istri. Ya, atau mungkin Umi pakai baju itu tampak cantik sekali. Ya, maka beliau akan merasa senang. Nah, dari situ apabila ada reaksi yang perubahan yang luar biasa, maka kita bisa mengatakan bahwa bahasa cinta dari istri atau anak-anak kita itu adalah dengan lesan atau dengan pujian atau kata-kata yang baik atau afirmasi. Ini. Terus kemudian bahasa cinta yang kedua adalah waktu berkualitas. Waktu bersama yang berkualitas, ya. Kalau terhadap anak, maka waktu bersama anak, kemudian anak merasa senang gitu loh. Senang sekali apabila dibersamai dengan oleh orang tuanya. Nah, apabila anak dibersamai, diajak ngobrol dengan orang tua, dia enggak nyaman, ya, nyamannya dengan pujian, berarti mungkin dia bahasa cintanya bukan ini, bukan quality time, bukan waktu berkualitas, tapi bisa jadi karena lesan ini. Nah, ini jadi seorang suami mungkin menyediakan waktunya, ya karena mungkin istri capek, ya 2-4 jam ngurusi rumah tangga, kemudian istri suami pulang dari kerja, menyempatkan diri untuk ngobrol sejenak, atau mungkin makan bersama dengan istri satu piring, atau mungkin cerita apalah pengalaman waktu di jalan tadi yang menyenangkan istri, itu adalah waktu berkualitas. Kalau ternyata istri merasa nyaman sekali dan butuh sekali dengan itu, ya, maka bahasa cinta istri adalah waktu berkualitas. Dan seringkali istri telpon, ini Abi pulangnya kapan itu? Karena apa? Selalu ingin bersama. Ini menandakan bahwa bahasa cinta istri adalah diberi waktu, ya, waktu-waktu yang berkualitas. Berkualitas itu adalah waktu yang bersama. Ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan pengalamannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menginap di rumah bibinya Maimunah yang merupakan salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seusai ya, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat isya, beliau pulang ke rumah Maimunah, lalu sholat 4 rakaat, kemudian beliau berbincang-bincang dengan istrinya. Nah, bincang-bincang inilah adalah quality time, ya, waktu bersama untuk ngobrol itu adalah quality time. Mungkin keluar bersama ke apa namanya, ke rumah makan atau makan di mana atau jalan-jalan bersama, ini adalah quality time atau waktu yang berkualitas. Apabila ternyata istri merasa nyaman, ya, kemudian tangki cintanya bisa penuh karena dengan cara seperti ini, berarti ini adalah bahasa cinta istri atau suami. Kemudian di riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah Rasulullah SAW apabila hendak safar, beliau mengundi di antara istri-istri beliau. Maka jatuhlah undian pada Aisyah dan Hafsah, kemudian keduanya bersafar bersama dengan Rasulullah SAW. Ini bersafar bersama juga termasuk dalam waktu yang berkualitas, ya, ini. Terus kemudian beliau berjalan bersama Aisyah dan berbincang-bincang dengannya. Ini jadi bincang bersama, ya, kemudian ngobrol dengan istri itu adalah waktu berkualitas. Terus kemudian lagi contoh yang lain bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah memberikan bahasa cinta kepada istrinya berupa quality time atau waktu berkualitas, yaitu riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang lain. Aisyah berkata, pernah aku minum, sedangkan aku pada saat itu sedang haid. Kemudian aku memberikan minuman tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari bejana yang sama, di mana beliau menempelkan mulut beliau persis di tempat bekas aku minum, lalu beliau minum. Ini minum bersama satu gelas. Nah, kita mungkin bisa melakukan hal seperti ini, makan satu piring dengan istrinya adalah quality time, waktu-waktu bersama. Ini adalah bahasa cinta yang kedua. Kemudian bahasa cinta yang ketiga, yaitu sentuhan fisik. Ya, sentuhan fisik. Suatu ketika seorang pemuda yang bernama Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang kemudian dinasihati Rasulullah SAW, ya, beliau Abdullah ibnu Umar mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibaya faqol kun fid dunya ka anaka hurib au abiru sabil. Abdurrahman Abdullah ibnu Umar ini dinasihati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memegang pundakku, ya, dengan sentuhan, dipegang pundak. Seseorang yang bahasa cintanya adalah dengan sentuhan fisik, maka begitu disentuh, maka tangki cinta itu akan terisi. Dan dengan tangki cinta terisi itu, maka dia akan mudah sekali menerima pelajaran. Ini. Nah, maka di hidup di dunia ini seperti orang yang asing, ya, orang yang asing atau orang yang sedang menempuh perjalanan jauh. Ini bahasa sentuhan, ya, terhadap seorang anak, ya, atau pemuda dalam rangka Nabi mendidik mereka. Terus kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah memegang punggung Anas bin Malik ketika diminta Rasulullah SAW untuk menunaikan suatu keperluan, tapi ternyata dia malah nonton temannya yang sedang bermain, maka dipegang-peganglah dari punggung belakang beliau, tangan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memegang punggung Anas bin Malik, ya, dipegang punggungnya, kemudian Anas bin Malik menoleh, ternyata Nabi sedang tersenyum. Nah, kemudian setelah melihat seperti itu, Anas bin Malik diminta untuk menunaikan tugasnya dan akan segera karena tangki cintanya dipenuhi oleh bahasa sentuhan tadi. Terus di riwayat yang lain bagaimana juga, sebagaimana juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan bahasa cinta itu kepada istri-istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Urwah, dari Aisyah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium salah seorang istrinya kemudian keluar untuk sholat dan beliau tidak berwudu. Ya, jadi sentuhan fisik ini bisa dengan ciuman, dengan belian, ya, dengan memijit, kemudian apa namanya, dengan memegang tangan. Ini adalah sentuhan. Ya. Dan bisa jadi kalau ternyata dengan sentuhan ini, ya, bahwa mungkin suami atau istri atau anak-anak itu terasa bahwa nyaman, ya, merasa apa namanya, bersemangat, bahagia sekali. Ini berarti pertanda memiliki bahasa cinta berupa sentuhan fisik ini. Kemudian di riwayat yang lain bahwasanya Rasulullah SAW duduk di sisi unta beliau, ya. Kemudian beliau meletakkan lututnya, lalu istri beliau Sofiyah meletakkan kakinya di atas lutut Nabi SAW sehingga naik ke unta. Ini dengan sentuhan, ya. Jadi kaki Sofiyah radhiyallahu anha menginjak lutut beliau, ya, yang beliau duduk bertumbuh pada kaki beliau. Bisa dibayangkan, ya, karena untanya tinggi, karena enggak nyampe, akhirnya yang jadikan ancik-ancik di bahasa Jawanya itu adalah lutut beliau. Ini dengan sentuhan, dan ini juga masuk dalam pelayanan sebenarnya. Di samping sentuhan juga pelayanan, Nabi melayani istrinya untuk naik ke dalam, ke atas unta. Ini mungkin akan kita bahas nanti dalam apa namanya bahasa cinta yang termasuk pelayanan. Kemudian bahasa cinta yang keempat adalah hadiah. Aisyah radhiyallahu anhu menyatakan, Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa Rasulullah SAW biasa menerima hadiah dan biasa pula membalasnya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tahadu tahabu. Salinglah kalian memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Bukhari. Jadi hadiah itu penting, termasuk berikan hadiah itu kepada anak-anak kita maupun kepada pasangan kita. Karena apabila anak-anak kita, pasangan kita, kita beri hadiah kemudian ada reaksi, ya, kebahagiaan yang betul-betul bahagia, ya, ada muncul kebahagiaan pada dirinya, maka itulah bahasa cinta bagi anggota keluarga kita, anak kita maupun istri atau suami. Terus kemudian yang kelima adalah bahasa cinta pelayanan, ya. Ini yang sebagaimana tadi telah disebutkan, ya, di samping tadi sentuhan bahwa Sofiyah naik ke atas unta, kemudian kakinya bertumpu pada kaki beliau yang mulia Rasulullah Alaihi Wasallam. Bahwasanya Rasulullah SAW duduk di sisi unta beliau, kemudian beliau meletakkan lututnya. Jadi di sisi unta, karena naik Sofiyah akan naik ke unta, kemudian beliau menekuk lututnya, ya. Duduk tapi lututnya ditekuk, yang bisa diinjak itu. Lalu istri beliau Sofiyah meletakkan kakinya di atas lutut Nabi SAW hingga ia naik ke unta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah sifat dari ketawaduan beliau, bahwa sesungguhnya melayani istri bukanlah sesuatu yang hina. Bukanlah melayani istri itu akan menurunkan wibawa suami, justru akan memuliakan kedudukan suami di sisi istrinya. Ini. Oleh karena itu, apabila istri minta tolong, ya, suruh memasangkan gas LPG, suruh mengambilkan sesuatu yang sulit, suruh membenarkan perabot yang rusak dan sebagainya, maka hendaknya suami itu apa namanya melayani istrinya. Bisa jadi si istri itu akan terisi tangki cintanya dengan bahasa pelayanan tersebut. Ini. Kemudian dari Aswad, ya, ia bertanya kepada Aisyah, apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan ketika berada di tengah keluarganya? Maka Aisyah menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa membantu pekerjaan keluarganya di rumah. Jika telah tiba waktu sholat, beliau berdiri dan segera menuju sholat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi inilah pelayanan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada keluarganya, dan ini termasuk bahasa cinta pelayanan kepada keluarga beliau yang mulia. Inilah bahasa-bahasa cinta yang perlu kita kenali pada pasangan kita, pada anak-anak kita, dan anggota keluarga kita yang lain. Dengan tujuan apa? Agar tangki-tangki cinta anggota keluarga kita itu terpenuhi dengan cinta. Ya, kita semua yakin mencintai istri dan mencintai anak, namun ternyata tidak semua cinta itu sampai kepada yang kita tuju. Itu karena apa? Karena kita tidak memahami bahasa cintanya. Oleh karena itu, marilah kita kenali masing-masing ya dengan pengamatan yang mungkin kita telah menikah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun ya. Kita ulas lagi, oh ternyata bahasa cinta anak saya adalah ini, anak saya yang kedua bahasanya ini, dan berbeda-beda antara anak-anak kita. Kita misalnya memiliki anak empat, maka masing-masing anak kita bahasa cintanya beda-beda. Termasuk bahasa cinta istri kita pun juga berbeda-beda. Demikian yang bisa saya sampaikan ya, semoga bermanfaat. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas penjelasan materinya yang sangat bermanfaat di kesempatan malam hari ini terkait tema kita yaitu bahasa cinta dalam keluarga dan beberapa penjelasan rinci tadi tentang 5 ya Ustaz ya. 5 bahasa cinta. 5 jenis bahasa cinta. Dan selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan dari para pendengar Radio Mutiara Quran. Bagi Anda yang belum mengirimkan pertanyaan, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp, Telegram ataupun SMS ke nomor 08953 9903 0417, 08953 9903 0417, atau melalui live chat YouTube kami. Baik, langsung saja kami bacakan pertanyaan yang pertama dari Telegram. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap terbaik orang tua menyikapi fenomena kezoliman bully? Silakan Ustaz, dari Mas'ul di Semarang saja. Silakan Ustaz. Ya. Bagaimana orang tua menyikapi bully? Ini mungkin pertanyaan pada pekan yang lalu, ya tidak mengapa. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bullying itu sebagaimana yang dijelaskan pada pertemuan yang lalu adalah suatu hal yang sunatullah. Bullying itu terjadi sejak zaman Nabi Adam, zaman sekarang, dan insyaallah taala sampai akhir zaman nanti, karena itu adalah sunatullah. Nah, bagaimana kita menyikapi apabila terjadi pada anak-anak? Perlu kita ketahui bahwa anak-anak kita itu adalah tidak memiliki tanggung jawab moral. Seandainya mereka itu bertengkar, kemudian salah satu terluka, maka tidak bisa disalahkan karena mereka tidak dicatat amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak dicatat dosa oleh mereka. Tapi apabila itu bullying atau pertengkaran atau kedoliman itu dilakukan oleh orang yang sudah mukallaf, sudah balig, sudah dewasa, maka itu dicatat, dan dalam hukum Islam atau dalam hukum negara kita pun juga ada undang-undangnya ya, sehingga berlaku masalah keadilan. Tapi kalau terjadi pada anak-anak, kita tidak bisa mengadilinya. Nah, bagaimana bila terjadi pada anak-anak kita? Maka yang kita lakukan adalah yang pertama kita berpikir positif bahwa bullying yang terjadi pada anak-anak kita, terutama anak-anak kita yang belum balig ya, mungkin di umur 7 tahun, 8 tahun, 6 tahun, itu adalah belajar bagi mereka. Karena bullying itu adalah peristiwa pada anak atau kejadian pada anak di mana masing-masing anak belajar untuk mempertahankan prinsip yang dipegangnya. Ini harapannya kalau dia belajar dengan itu, kemudian kita bisa mengambil faedah dari kejadian-kejadian itu, maka diharapkan setelah mereka mukallaf itu betul-betul kokoh dalam mempertahankan akidah. Ini. Maka yang perlu kita lakukan apabila terjadi pada anak kita, kita bersamai ya. Apabila itu ternyata tidak membahayakan, maka kita tetap mendampingi mereka ya, jangan dibiarkan, jangan kita cuek, enggak boleh ya. Kita mendampingi mereka, betul-betul mereka, biarlah mereka belajar untuk mempertahankan apa yang menjadi prinsip mereka. Dan apabila ternyata sudah membahayakan, maka kita cegah dengan lembut ya, sehingga tidak menyakiti salah satu di antara atau dua dari anak yang sedang bully-membully tersebut atau bertengkar. Nah, setelah itu jangan ada penghakiman atau pengadilan. Jangan dihakimi. Karena yakin apabila kita itu menghakimi anak tersebut, salah satu mesti tidak terima. Ya karena mereka merasa benar semuanya. Anak merasa benar dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan beban tanggung jawab dan moral kepada mereka itu. Ini. Nah, setelah itu kemudian masing-masing kita dekati ya satu-satu dan kita dukung. Ya, kita dukung mereka ya mungkin dengan bahasa cinta yang telah kita bahas ini ya. Bahasa cintanya apa? Kita dukung. Kalau senang dengan pujian kita puji. Ya. Wah, Masya Allah, tadi kamu itu berusaha keras untuk mempertahankan diri. Ya, itu bagus sekali karena kamu yang benar. Kemudian kepada yang satu lagi di tempat yang terpisah, itu juga kita mendukung. Ya, ya mendukung yang kira-kira kita bisa dukung. Baik mungkin dengan bahasa cinta lisan atau mungkin dengan sentuhan, kita pegang pundaknya, kita pegang tangannya. Apapun dengan bahasa apapun yang kita ketahui tentang bahasa yang dimiliki anak tersebut, sehingga nanti dua anak tersebut itu merasa dirinya apa namanya egonya tuntas. Nah, setelah egonya tuntas, kemudian kita memberikan bahasa cinta itu, setelah bahasa cinta, tangki cinta terpenuhi, maka dengan mudah kita akan memberikan nasihat yang besar. Mungkin nanti kita kasih nasihat, kita dukung ya, kita tidak salahkan, tapi nah karena kamu sudah besar, ya, maka kasihan yang kecil itu, maka kamu baiknya mengalah ya, jangan membuli teman atau adik yang masih kecil ya. Ini jadi nasihat itu diberikan kepada anak yang saling membuli itu secara terpisah ya, tidak di depan pada orang antara dua pihak yang sehingga terjadi penghakiman. Tapi setelah bahasa cinta terpenuhi, apa tangki cintanya dipenuhi dengan bahasa cinta yang tepat, kemudian baru nasihat masuk. Itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila ingin menasihati anak atau seseorang. Jadi dengan bahasa cinta terlebih dahulu. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Kemudian setelah itu hendaklah orang tua itu tidak ikut campur. Ya, kadangkala antar orang tua, yaitu mungkin pertengkaran antar anak yang keluarga yang berbeda, terjadi bullying atau pertengkaran, maka hendaklah orang tua tidak ikut campur, tidak ikut, akhirnya justru malah antar orang tua yang saling cekcok. Ini tidak benar. Maka antar orang tua saling memahami, ya mungkin malah berdiskusi bagaimana baiknya biar ini bullying ini bermanfaat bagi mereka sehingga mereka betul-betul egosentrisnya tuntas, ya, dan mereka pun juga bisa mengambil faedah dari kejadian tersebut. Jadi sebenarnya dalam pendidikan anak itu, terutama anak-anak yang belum balig, ya, semua peristiwa yang terjadi pada anak kita itu adalah pendidikan. Termasuk anak yang salah pun itu menjadi pendidikan bagi mereka. Maka oleh karena itu kita hendaklah pandai-pandai kita untuk membersamai anak kita sehingga peristiwa yang terjadi pada anak kita bisa kita jadikan media atau sarana pendidikan bagi anak kita. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasan atau jawabannya tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan khususnya Bapak Mas Ul yang bertanya tadi. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini sepertinya pendengar masih konsentrasi atau fokus dalam masalah kita, pembahasan kita di pekan yang lalu, yaitu tentang bullying Ustaz. Masih Ustaz, pertanyaan tentang bully dari Ummu Muslim, beliau bertanya, Ustadz, anak saya usia 7 tahun, sering dihajar dan dibully teman-temannya yang lebih tua, yaitu usia 10 tahun. Bagaimana sikap kita untuk memberi petuah kepada anak yang membully tadi, agar tidak menyakiti hatinya, dan mungkin tidak menyakiti hati orang tuanya juga, apabila anak tersebut melaporkan nasihat saya kepada anak tersebut, Ustadz. Silakan Ustadz. Iya. Jadi apabila terjadi bullying yang dibully anak kita sebagai contoh, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita bekerja sama dengan orang tua yang membully, ya orang tua anak yang membully, ya. Karena yang bisa menangani anak yang membully itu adalah bukan kita, yaitu orang tuanya. Karena yang bisa mendekati anak tersebut adalah orang tuanya sendiri yang tahu bahasa cintanya. Ya, biarlah orang tuanya sendiri yang menasehati, karena itu lebih mengena, ya lebih mengena. Tapi kalau kita yang menasehati, karena bisa jadi kita nggak tahu apa bahasa cinta anak tersebut, sehingga bisa jadi niat kita baik diterima tidak baik terhadap anak tersebut. Jadi perlu kerjasama. Nah, setelah adanya kerjasama itu, kemudian setelah dinasehati, harapannya anak sudah tidak membuli lagi. Tapi kalau ternyata orang tua anak tersebut tidak bisa diajak kerjasama dan bullying tetap terjadi, maka kalau memang anak kita itu berani untuk melawan, maka lawan dan sesuai dengan yang setimpal. Kalau mungkin dia itu dicubit, ya balas dicubit, jangan lebih. Karena dalam Islam itu terhadap kedzaliman, ya itu boleh membalas tapi sepadan atau semisal, tidak boleh lebih. Yang lebih utama lagi adalah memaafkan dan tidak membalas. Ini lebih utama. Maka kita ajarkan kepada anak kita yang dibuli untuk memaafkan dan tidak membalas, karena itu kedudukan yang paling mulia, yang paling utama terhadap kedzaliman. Nah, apabila anak kita tetap gak terima, ya boleh membalas, tapi membalas dengan yang semisal, karena dalam rangka untuk mempertahankan prinsip ini. Nah, apabila ternyata anak kita masih tetap dibully terus walaupun sudah mengalah, maka sebisa mungkin kita menghindarkan anak kita dari apa namanya anak yang membully tersebut, dihindarkan, ya. Sebab apabila kita langsung turut campur, nah maka sang anak yang membuli tersebut tidak terima, biasanya itu nggak terima, karena anak merasa bahwa yang membuli itu juga benar, itu merasa semuanya benar. Maka memang kerjasama antar orang tua itu penting, ya, untuk mengatasi hal ini. Kalau itu anak sekolah, maka perlu dengan kerjasama dengan pihak sekolah, yaitu bapak ibu gurunya. Ini masalah buli membuli memang sampai sekarang selalu terjadi, karena memang itu sunnatullah. Dan sepanjang zaman, sejak saya sekolah dulu, ya, sejak bapak-bapak kita dulu belajar, juga tetap ada bullying. Terus sampai nanti ke cucu, sampai kepada generasi-generasi yang akan datang, tetap ada bullying. Maka hal ini perlu kita memahami, karena ini sunnatullah, maka yang terbaik bagi kita bukan bagaimana bullying itu tidak ada di muka bumi ini, tapi bagaimana kita bersikap yang bijak, ya, sesuai dengan ajaran Islam ini, menyikapi terhadap bullying yang terjadi pada anak-anak kita. Demikian wa'alam bisawab. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya tadi. Semoga dapat dimengerti oleh ummu muslim dan kita semua yang menyimaknya. Pertanyaan selanjutnya kita beralih ke YouTube Ustaz. Dari chat Muhammad Al-Fatih, beliau bertanya, Ustaz, apakah bukti cinta dari istri untuk suami dan anaknya yang paling bagus? Silakan Ustaz. Ya, bukti cinta dari istri terhadap suami dan anaknya yang paling bagus. Bukti cinta itu ya terkait dengan bahasa cinta itu. Kalau seorang suami bahasa cintanya adalah pelayanan, ya, adalah pelayanan, maka bisa jadi bukti cinta seorang istri terhadap suaminya dengan pujian, ya, dengan mungkin sentuhan dipijit, itu ternyata tidak berpengaruh. Maka bisa jadi suami merasa bahwa istrinya tidak mencintainya. Tapi bisa jadi mungkin dengan hanya sekedar dilayani, sering diambilkan makanan, dimasakkan, dan merasa bahwa itu karena bahasa cinta dari suami, maka suami akan merasa bahwa istri mencintainya. Kita harus selalu husnudon, bahwa yang sudah berumah tangga bertahun-tahun, yakin bahwa antar suami itu saling menyayangi. Kalau tidak saling menyayangi, mungkin sudah tidak bersama lagi. Itu kita husnudon seperti itu. Kenapa kadangkala di antara suami istri itu yang sudah yakin saling menyayangi kok ada salah sangka, kemudian sering cekcok dan sebagainya? Karena apa? Bahasa cinta yang tidak sampai, ya, atau cinta yang tidak sampai. Karena apa? Bahasanya tidak tepat. Oleh karena itu perlu diketahui masing-masing, ya, istri berusaha untuk mengetahui bahasa cinta suami, dan suami juga perlu mengetahui bahasa cinta istri, dan suami istri perlu mengetahui bahasa cinta anak-anaknya. Sehingga apabila terlihat adanya sesuatu gejala-gejala negatif, ya, akibat dari tangki cinta yang kering tadi, maka kita segera mengambil tindakan mengisi tangki cinta itu dengan bahasa cinta yang sudah kita ketahui. Ini terkait dengan bahasa cinta. Nah, akhirnya bukti apa istri mencintai suaminya adalah yaitu tadi bisa mengisi tangki cinta suaminya. Nah, demikian juga bukti suami cinta kepada istri adalah suami bisa mengisi tangki cinta istrinya sehingga penuh, sehingga rasa bahagia itu muncul, dan akhirnya kembali istri akan mencintai suaminya. Dan inilah yang disebut dengan romantisme. Ya, demikian juga keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga yang paling romantis yang pernah ada di dunia ini. Ini. Itu antara lain yang bisa saya jelaskan. Wallahualam bisawab. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat kita pahami bersama, khususnya tadi Muhammad Al-Fatih yang ada di YouTube tadi yang bertanya. Kita beralih kembali ke SMS Ustaz. Datangnya dari Abdurrahman dari Semarang. Beliau bertanya, Ustaz, Apa tolak ukur berhasil tidaknya orang tua mendidik anaknya, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya, dari Pak Abdurrahman di Semarang. Apa tolak ukur orang tua berhasil mendidik anaknya? Tolak ukur hasil pendidikan itu bukan dari hasil. Pendidikan yang berhasil itu adalah proses yang benar. Ini. Kalau tolak ukur pendidikan itu dilihat dari hasil, maka kita akan mengatakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam gagal. Padahal Nabi Nuh itu adalah seorang dai yang luar biasa. Ya, maka kita bisa mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu gagal mendidik atau apa namanya mentarbiyah pamannya Abu Thalib. Karena sesungguhnya pendidikan itu keberhasilannya bukan dilihat dari hasil tapi dari proses. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan hidup, mati dan hidup, ya untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling bagus amalnya. Bukan paling bagus hasilnya, tapi bagus amalnya. Nah, kalau kita mendidik anak kita sudah sesuai dengan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah sesuai dengan Al-Qur'an, ya. Sudah sesuai dengan pendidikan Islam, ya, sesuai dengan tahap-tahapnya, menumbuhkan fitrah iman, menumbuhkan fitrah belajar, menumbuhkan fitrah bakat dan sebagainya. Tapi qadarullah ternyata anak kita tidak dijadikan soleh oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bukan berarti yang kita lakukan itu gagal, karena proses yang telah kita lakukan adalah sudah benar. Jadi intinya sebenarnya pendidikan itu adalah mission impossible sebenarnya. Karena apa? Yang dididik adalah hati. Sedangkan hati itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, innal quluba biyadillahi azza wa jalla yuqallibuha. Sesungguhnya hati-hati ini, hati-hati anak kita juga itu di tangan Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang membolak-balikkan. Maka nanti anak kita akan menjadi soleh atau tidak itu sebenarnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita adalah berusaha mendidik sebaik-baiknya, itu tugas kita. Sedangkan hasilnya kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wa'alam bisawab. Baik, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Semoga dapat dimengerti oleh Bapak Abdurrahman di Semarang tadi yang bertanya. Selanjutnya pertanyaan datangnya dari Ummu Fulan. Beliau bertanya, "Assalamualaikum, Ustaz." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dengan mencukupi kebutuhan duniawinya saja sudah termasuk bukti cinta, Ustaz? Walaupun di lain sisi tidak terpenuhi kebutuhan ilmu agama, Ustaz. Silakan, Ustaz. Iya. Apakah dengan mencukupi ilmu kebutuhan dunia saja sudah menunjukkan cinta, ya? Bukti cinta, sedangkan ilmu agama tidak diberikan. Justru tidak memberikan ilmu agama itu pertanda bahwa orang tua tidak mencintai anaknya. Ini. Karena pendidikan yang paling penting pada anak kita adalah pendidikan diniyah. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa sejak anak itu 0 sampai 7 tahun pertama yang dididikkan adalah fitrah keimanan, itu terkait dengan diniyah itu. Yang paling pokok tentang iman, tentang akidah, tentang tauhid, ya, tentang mahabbatullah. Itu yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Sedangkan keduniaan itu hanya sebagai sarana saja, ya, walaupun kita wajib untuk memberikan nafkah kepada anak kita. Tapi pendidikan lebih penting dari sekedar nafkah. Ini. Pendidikan lebih penting dari nafkah. Ini. Jadi kewajiban orang tua mendidik dibanding kewajiban orang tua mencari nafkah lebih penting kewajiban mendidik. Ini. Kalau kita mencari nafkah kebutuhan anak kita butuh makan itu ya sehari 3 kali, ya 4 kali paling banyak, ya atau 2 kali. Tapi terhadap ilmu, ya, terhadap tauhid, terhadap mahabbatullah, anak kita butuh setiap nafasnya. Ini menandakan bahwa pendidikan itu jauh lebih penting dari sekedar pemenuhan nafkah ini. Nah, oleh karena itu apabila orang tua hanya memenuhi nafkah saja secara duniawi atau materi saja dan tidak mendidik anaknya agama, itu pertanda bahwa orang tua tidak cinta kepada anaknya kurang, ya, kurang sekali. Demikian wa'alam bisawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Demikian jawaban dari Ustaz untuk Ummu Fulan tadi yang bertanya, semoga dapat dimengerti. Ustaz, sepertinya kita cukupkan di malam hari ini, Ustaz, ya. Karena tadi adalah pertanyaan yang terakhir. Silakan dilanjutkan dengan kesimpulan singkatnya, Ustaz. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya bahasa cinta itu sebenarnya adalah dalam rangka mentarbiah keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, atau keluarga, anggota keluarga kita yang lain. Nabi SAW itu setiap memberikan pendidikan, apa namanya, pengajaran, selalu dimulai dengan bahasa cinta. Nabi sering bersabda, ya hulam, itu panggilan yang menyenangkan. Wahai anak, atau wahai nak, atau nak, ya. Ini, ya, kalau bahasa Jawanya namanya nang, itu panggilan yang menyenangkan bagi anak. Kemudian baru beliau memberikan pembelajaran ihfadillaha ya fatha, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Terus kemudian kita sering mendengar hadis bahwa seorang sahabat diboncengkan Nabi naik keledai. Itu namanya bahasa cinta waktu berkualitas bersama-sama. Akhirnya merasa dekat, baru kemudian Nabi mengajarkan ini, ya, dengan menyentuh yang dilakukan kepada sahabat Abdullah ibnu Umar, disentuh pundaknya. Dengan anak-anak kemudian diciumi anak-anak, atau dengan waktu bersama, yaitu dengan bermain dengan anak-anak. Jadi intinya bahwa bahasa cinta itu penting sekali untuk memulai pembelajaran. Dan penting juga dalam recovery. Dalam recovery sebagaimana telah kita bahas, yaitu langkah yang pertama adalah langkah empati. Empati itu tujuannya adalah betul-betul kita biar anak itu merasa kita sayang pada anak itu. Anak itu menganggap kita sayang. Sayang kepada anak-anak itu bahasa cinta sangat penting sekali untuk langkah empati tersebut. Ini sebagaimana recovery yang telah sering kita bahas. Ini. Nah, oleh karena itu marilah, ya, bagi orang tua, baik ayah maupun ibu, kenalilah bahasa cinta masing-masing anak kita, karena ini bawaan dari lahir. Dan insya Allah ta'ala sampai dewasa tidak berubah. Terus kemudian demikian juga apabila kita misal masih memiliki orang tua, kenali bahasa cinta orang tua kita. Karena kita untuk berbakti kepada kedua orang tua tujuannya adalah untuk menyenangkan orang tua. Nah, untuk menyenangkan kita harus mengenal bahasa cinta orang tua kita. Bisa jadi orang tua kita itu bahasa cintanya disentuh, maka begitu kita mengunjungi, kita sentuh tangannya, mungkin kita pijit, atau mungkin kita cium kening beliau, atau dengan cara apapun. Intinya bahwa ada 5 jenis bahasa cinta itu kita kenali pada masing-masing anggota keluarga kita. Harapannya apa? Agar tangki cinta akan terpenuhi, sehingga kalau sudah terpenuhi maka insya Allah yang lain akan lebih mudah, memberikan nasihat lebih mudah, kemudian antar suami istri lebih romantis, lebih harmonis, antar anak dan orang tua ternyata baktinya itu betul-betul mengena pada orang tua dan betul-betul bisa membahagiakan orang tua. Karena apa? Kadangkala kita yang masih memiliki orang tua, kita sudah berusaha untuk bakti kepada orang tua, melakukan apapun untuk agar orang tua bahagia, namun sering sekali orang tua merasa bahwa kita belum menyayangi mereka. Itu antara lain karena apa? Bisa jadi kita tidak mengenal bahasa cinta orang tua kita, sehingga cinta kita enggak sampai kepada beliau. Ini, oleh karena itu marilah kita berusaha 5 bahasa cinta tadi. Yang pertama adalah kata-kata baik atau pujian, ya. Kemudian yang kedua adalah quality time atau waktu yang berkualitas, ya, bersama itu. Kemudian yang ketiga adalah sentuhan fisik, ya. Kemudian yang keempat adalah hadiah, ya. Kemudian yang kelima adalah pelayanan. Nah, masing-masing anggota keluarga tiga itu, keluarga kita bisa memiliki 1, 2 atau mungkin semuanya memiliki. Itu kita yang akan mengetahuinya dengan mengamati perilaku keseharian. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, ya, terutama dalam pendidikan keluarga kita. Apabila ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada yang salah itu adalah dari saya pribadi dan dari setan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, dan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk selalu berjalan pada jalannya yang lurus, ya, dan selalu menunjuki kita kepada jalannya, yaitu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.